Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok, meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek Jalan Layang Tanah Abang Kampung Melayu, sehingga untuk sementara proyek dihentikan mulai Juni mendatang. Ahok ingin semuanya menjadi jelas terlebih dahulu, sebelum anggaran baru diturunkan, karena proyek tersebut warisan pemerintahan sebelumnya yang seharusnya sudah selesai akhir tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi gini, ya artinya gini ya, silakan saja Pemprov mengevaluasi pembangunan jalan layang nontol tersebut gitu ya. Artinya, mari dipelajari betul kontraknya. Ya, kalau memang betul bahwasanya si kontraktor itu menjanjikan ya dan tertulis dalam kontrak akan menyelesaikan proyek pembangunan jalan layang nontol tersebut di tahun 2012, berarti dia sudah melanggar. Nanti kan juga nanti ada klausul pelanggaran atau sanksi yang harus dipenuhi oleh yang melanggar, kan begitu. Dilihat saja dulu, bagi saya sih nggak ada masalah ya, mau ditunda atau mau dijalankan gitu ya. Tapi memang kita harus betul-betul tidak melanggar juga gitu loh. Artinya masih sesuai dengan aturan hukum ataupun yang kesepakatan ada dalam kontrak gitu. Pertama kan ada persoalan hukum. Nah, lalu ada persoalan lain lagi kan gitu yang ikutannya. Nah, ini juga bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Ya, sementara memang itu sedang dimintakan langkah evaluasi gitu ya, secara hukum. Ya, dihentikan. Sedang minta fatwa dari BPK ya. Itu diinikan saja, diatur bagaimana caranya gitu. Kalau saya sih, kalau itu masih bisa dilanjutkan. Nah, itu makanya jadi sebelum melakukan semuanya, pelajari betul kontraknya. Gitu loh. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah hukum baru. Ya, bisa-bisa juga nanti si kontraktor menggugat secara hukum. Atau juga nanti masyarakat pengguna jalan menggugat juga kepada Pemprov gitu loh. Karena jadi masyarakat pengguna jalan merasa dirugikan ya dengan adanya penundaan ini kan gitu kan. Bisa aja menggugat juga ke pengadilan. Ya, menggugat Pemprov gitu loh. Nah, sampai ini jadi menimbulkan masalah hukum baru lah. Termasuk tadi ngomong, kalau memang itu diperbolehkan dan tidak melanggar dengan kontrak dan aturan untuk melakukan jalan kembali, silakan saja gitu. Tapi jangan terburu-buru, harus dipelajari betul dengan baik. Lalu, untuk kelanjutan dari proyek ini, apa harapan Bapak kepada Pemprov? Kalau programnya ada masalah, diselesaikan masalahnya. Kan gitu ya, jangan dibesar-besar gitu, atau dijadikan masalah baru. Nah, menurut saya seperti itu gitu. Sebaiknya masalahnya diselesaikan dengan cepat gitu. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru atau membuat masyarakat resah misalnya. Nah, itu harus dihindari. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, tindakan satu dengan tindakan yang lain yang dilakukan oleh Pemprov sebaiknya itu konsisten. Kalau misalnya dalam hal ini mau tegas dan segala macam, di tempat lain juga harusnya tidak seperti itu. Ya, jadi misalnya di jalan layang nontol ini, oke, ini harus clear, harus betul-betul. Nah, di proyek monorail juga harusnya seperti itu. Ya, di proyek MRT juga harusnya seperti itu. Gitu. Jadi jangan beda-beda. Nanti masyarakat bisa menilai, wah ini Pemprov tidak konsisten. Demikian Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Saya Wendy Lim.